Jadi ada Yahudi, ada Nasara, dan ada sebagian dari orang-orang musyrikin. Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair ibnullah. Nasara mengatakan bahwasanya Isa ibnullah. Dan sebagian musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat adalah banatullah. Dan keyakinan sebagian musyrikin ini menjadikan malaikat itu adalah putri Allah, putri Tuhan, itu berefek pada pembahasan angel. Karena angel ini bisa dimaknai bidadari, bisa dimaknai malaikat. Ya. Dan sebagian dari mereka menganggap bahwasanya bidadari adalah malaikat. Dan malaikat adalah bidadari. Sebagian membedakan antara bidadari dan malaikat, tetapi tetap menyatukan dengan satu term yang sama, yaitu angel. Nanti angel ada beragam model lagi yang mereka sebutkan, seperti angel of death, malaikat kematian, dan seterusnya. Yang sahih adalah malaikat-malaikat dan hur, ada hur. Bidadari itu bidadari, malaikat-malaikat. Makhluk yang berbeda. Karena malaikat ini lebih luas dan lebih banyak lagi. Sementara bidadari itu hanya ada di surga. Dan malaikat petugasnya beda-beda, macamnya banyak. Tidak hanya di surga, melainkan ada pula yang di neraka untuk mengurusi orang-orang yang masuk neraka. Dan ada malaikat yang di bumi, ada malaikat pencatat amal, ada malaikat ini dan itu dan seterusnya. Itu perbedaannya. Mereka ini menuding Allah Ta'ala mengadopsi anak. Subhanahu. Tanzihan lahu anhu. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Melainkan miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Milkan wa khalqan wa abida. Segala yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah alaihissalam. Baik sebagai pemilikan, penciptaan, maupun sebagai sahaya atau budak, ya, hambanya. Semua ini hamba Allah. Wal milkiyah tunafi al wiladah. Milkiyah, kekerajaan atau kepemilikan ini menafikan wiladah. Wa'abbara bima taghliban lima la ya'qil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan lafal ma, lahu ma fis samawati wal ard. Bukan lahu man fis samawati wal ard. Taghliban lima la ya'qil. Karena lebih menyatakan dominasi pihak yang tidak berakal dari langit dan bumi. Kebanyakan yang di langit dan bumi itu tidak memiliki akal karena isinya atau mayoritasnya adalah jamadat atau benda-benda mati yang tidak berakal. Gimana kabarnya Pak Niman? Bekhir. Lagi enggak kerja Pak? Masya Allah. Kemarin dengar kajian kita enggak Pak? Oh enggak dengar, padahal di situ anak lagi nyindir antum Pak. Alhamdulillah. Enggak mau Pak Samiran, Pak. Enggak mau Pak Samiran. Oh iya. Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Semua muti'un. Semua ta'at. Qanit ghairu ta'at. Jadi ada qanata dengan ta' dan ada qanata dengan ta'. Ya, kalau qanata itu artinya putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau qanata artinya ta'ah, taat. Maka kalau perempuan namanya qanitah, itu adalah dalam ayat qanitat, ya. Artinya adalah perempuan yang taat. Qunut artinya khudu', tunduk dan taat. doa kunut misalnya, kunut ya, pakai qaf, nun dan juga ta. Kullun lahu qanitun, kullun lahu muti'un, semua taat pada Allah. Kullun bima yuradu minhu wa fihi taghlibul aqil. Ya, di sini kullun, di sini untuk yang berakal, karena ketaatan itu ada pada yang berakal. Karena benda mati itu tidak bisa disebut taat, enggak. Tapi benda mati itu musakhar. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, badi'us samawati wal ard, badi'us samawati wal ard, ay mujiduha la ala mithalin sadaq. Itu Allah Ta'ala lah yang mengadakan samawat dan ard. Tidak ada misal, tidak ada yang serupa sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi, belum ada langit dan bumi. Tidak ada yang semisal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkreasikan bumi dan langit ini tanpa ada misal sebelumnya. Tidak meniru apapun, maka memang dialah Al-Khaliq. Ada itu Pak, monggo di meja. Fadl. Ada lagi meja lagi, tadi ada lagi ya selain itu? Kalau enggak salah masih banyak, berapa? Oh, buat ini ya mejanya. Persen kemarin banyak. Baik. Allah badi'us samawati wal ard mujiduha la 'ala mithalin sabaq. Kemudian wa idza qada amran ay ijada wa idza ijadahu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menentukan suatu perkara atau mengadakannya, fa innama yaqul lahu kun fayakun, maka Allah Ta'ala akan mengatakan apa? Mengatakan kun fayakun. Mengatakan kun, jadilah, maka fayakun, maka jadilah ia. Wa huwa yakunu, wa fi qiraati bin nasbi jawaban lil amr kun fayakunu, atau bisa juga dalam suatu qiraat fayakuna. Kemudian kata Allah, wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Wa qala alladhina la ya'lamun, wa qala kuffar Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata orang-orang kafir Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala sifati orang kafir Mekah ini, musyrikun ini, alladhina la ya'lamun, yang tidak punya ilmu. Karena bodohnya mereka, karena minimnya literasi mereka, maka tidak ada ilmu, karena mereka bukan ahli kitab. Mereka berkata, lau la yukallimunallahu au ta'tina ayah. Duhai sekiranya yukallimunallah annaka rasuluh, Allah, sekiranya Allah Ta'ala mengajak kami berbincang, mengajak kami bicara, ajak kami bicara tentang engkau wahai Muhammad, bahwasanya engkau adalah rasulnya. Au ta'tina ayah. Atau cobalah wahai Muhammad, berikan kepada kami ayat. Ayat di sini bukan ayat syar'iyah, tapi ayat kauniyah berupa mu'jizat, mimma qtarahnahu ala sidqika, yang kami berikan saran seperti apa mu'jizat yang kami perlukan untuk menunjukkan akan benarnya engkau wahai Muhammad. Jadi mereka request mu'jizat. Coba bisa enggak gini, bisa enggak gini. Ya, jadi ada dua hal yang mereka minta. Pertama, minta Allah Ta'ala mengajak mereka bicara langsung tentang ini, manusia ini, itu Muhammad. Yang kedua, mereka meminta atau merequest mu'jizat tertentu supaya mereka percaya. Dua hal. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Kadzalika kama qala haula, seperti itulah persis sebagaimana mereka ucapkan. Yaitu sebagaimana qala alladziina min qablihim min kuffaril umamil madhiyati li anbiya'ihim. Itu juga yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka dari orang-orang kafir di kalangan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi mereka. Jadi apa yang mereka ucapkan itu kok satu metode loh dengan, dan mindset mereka itu satu metode dengan umat-umat sebelumnya. Mitsla qaulihim, seperti itu juga minat ta'annuti wa talabil ayah, dari berupa ta'annut yaitu pembangkangan, kesombongan, dan juga talabil ayah, meminta mukjizat atau ayat-ayat tertentu, minta diperlihatkan kekuasaan Allah Ta'ala pada tangan Nabi Muhammad. Itu udah ada sebelumnya. Dan mereka ini melakukan request seperti itu bukan dalam rangka memang pengen berihtida atau dapat hidayah, bukan. Tapi memang cari celah aja. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang mutakabir ya seperti ini. Mereka nantangin, ayo sok, buktikan sok, ayo, mana, buktikan. Nanti pas dibuktikan, mereka gak bakal ikut. Karena niatan dari awalnya itu bukan untuk ittiba, melainkan ta'annud, takabur, tamarruj, dan semisalnya. Maka di sini pentingnya kita ini dalam belajar itu jujur. Bukan sebatas untuk cari musuh. Sehingga kemudian kalau ada yang tergelincir kita gembira. Enggak, kita sedih kalau ada yang tergelincir, termasuk ahlu sunnah. Kalau tergelincir kita sedih. Apalagi tergelincir da'inya, kita enggak gembira. Ya. Sehingga dengan kejujuran itu, ketika kita misal bersalah atau kita mencari dalil atau kita mengungkit mana dalilnya, ketika disampaikan dalilnya dan benar istidlalnya, ya kita ikut akhirnya gitu loh. Bukan mana dalilnya coba, kemudian kita malah tetap berfanatik kepada ustadz yang mungkin kita anut. Padahal yang diucapkan ustadz itu mungkin berseberangan dengan dalil atau berseberangan dengan fatwa keumuman ulama atau tidak sesuai konteks yang berlaku misalnya. Mereka ini kan talib. Di sini lihat di sini, waqala alladziina laa ya'lamuun, yaitu orang-orang yang enggak punya ilmu, orang-orang kufur Quraisy, mereka itu dalam rangka apa? Talib, sebagai talib. Talib al-hidayah gitu loh, mencari hidayah tapi dengan cara ya coba mana Allah Ta'ala ngomong ke kita, ayo, bahwasanya engkau Muhammad adalah Rasulnya. Karena mereka tahu, Allah Rabbul Alamin, mereka tahu. Mereka mengajak pertama itu. Yang kedua, tunjukkan kepada kami mu'jizat-mu'jizat. Taib, apakah ayat ini tidak cukup? Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim? Kata Allah Azza wa Jalla. Apa enggak cukup? Kami telah menurunkan, ini ayat ini, dengan kesusastraan yang tertinggi yang tidak ada yang semisal dari bahasa, dari orang-orang Arab, syair-syair Arab. Dan mereka mengakui itu akan kebaikan dan kesusastraannya. Itu satu. Mu'jizat. Tidak cukupkah mu'jizat Al-Quran dan mu'jizat lainnya yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW? Udah berlaku dan berlarut. Tapi mereka masih cari bukti, berarti ini bukan untuk ittiba'ul haq. Ya. Maka apa kata Allah? Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuun. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Ini seperti orang-orang dulu nih. Arti lainnya bahwasanya metode batirul haq itu dari dulu sampai sekarang sama. Metode orang-orang yang tidak menerima kebenaran dari dulu sampai sekarang sama. Oleh karena itu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah, Ali Imran dan lainnya yang menghikayatkan kisah-kisah umam al-madiyah, yaitu Bani Israel, kaumnya para nabi dikisahkan karena repetitif. Sikap mereka itu repetitif dan tercermin di orang-orang juga zaman sekarang sebagiannya. Maka kata Allah, tashabahat qulubuhum. Tashabahat qulubuhum. Qalbu-qalbu mereka itu saling musyabih atau mutasyabih, saling serupa. Fil kufri wal inad, dari segi kekufuran, pengingkaran, dan dari segi pembangkangan. Bapak gak keringinan, Pak? Oh, maksudnya gak tanpa alas, gak apa-apa. Fihi tasliyatun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada tasliyah, ada hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sisi hiburannya? Jadi kalau kita itu mengetahui kisah-kisah lampau, kayak gini tuh udah ada contohnya dulu, itu kita terhibur dan termotivasi. Kayak misalnya antum punya anak, udah nikah, baru berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya menghadapi getirnya pernikahan, enggak, bukan getirnya. Ya, di antara kegetiran dalam berumah tangga. Pasangan yang mungkin ada beberapa karakternya yang kurang serak sama kita. Ya. Maka sebagai orang tua, mungkin kita akan mengatakan, tenang nak, dulu bapakmu juga begini-gini. Nah kan gitu, walaupun itu ghibah sih. Ya. Dulu bapakmu kayak gini-gini. Ya, seperti inilah berkeluarga. Akhirnya anak itu merasa, oh, yang semisal nasib saya udah ada sebelumnya. Misal antum punya mantu perempuan. Ya, punya mantu perempuan. Dan ternyata mantu ini komplain, ini kok pak mertua nih kok, suami kok kayak gini nakalnya gitu. Maka antum bilang, like father like son. Hah? Maka mantu antum bilang, oh pantes lah. Ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dengan itu ada sampel ternyata. Tadi ketika ada sampel di masa lampau, kita itu lebih terarah jadinya. Dan kita bisa belajar dari tetua-tetua kita gitu. Makanya yang muda itu gak bisa jauh dari orang tua. Maksudnya orang tua baik kandung atau orang tua yang dituakan. Gak bisa. Harus ada yang dia pegang dari tangan yang sudah berpengalaman. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan ini juga ana pesan ke antum juga. Belajar kepada dai muda, selama punya ilmu dan bermanfaat, fadl. Tapi tidak boleh dijadikan sandaran. Maksudnya independen nih anak muda ini, udah kita ikut dia aja kelas, dia kita jadikan syekh kabir kita, enggak bisa. Harus ada dai tua yang jadikan antum jadikan standar. Sekalipun dai tua ini mungkin nyakitin antum dalam berapa sisi, tapi tetap ikutin. Karena gak bisa antum ikutin yang muda-muda aja. Khotok, manhaj yang khotok kalau misalnya kita belajar pada dai-dai muda saja. Meskipun bermanfaat betul, tapi gak komplit. Dan memang pada asalnya bukan suatu bantalan sandaran ilmu. Karena yang dai muda seperti ana diantaranya, kalau antum masih anggap anak muda, insya Allah lebih muda daripada antum. Masih ada sisi emosinya itu, masih ada mungkin ujubnya, masih ada syahwah duniawiyah na'udzubillah min dzalik. Dan hal seperti itu hal yang lumrah untuk dai-dai muda gitu. Maka enggak bisa 100% antum hanya berkiblat pada dai muda, seilmu setinggi apapun ilmunya. Ya. Baik, jadi perlu ada kita contoh dari orang-orang terdahulu. dan itu diajarkan dalam Al-Qur'an berulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dia diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka ini sebagai tasliyah dan targhib untuk orang-orang kaum muslimin yang ketika itu agak tercekat dengan puasa ini. Masya Allah kok berat juga ini satu bulan ini, padang pasir pula, panas pula. Maka ternyata udah ada contohnya di umat-umat sebelum kalian. Maka wah, oh kalau gitu enaklah, alhamdulillah, lebih nyaman. Karena udah ada kok orang yang seperti kita, bahkan mungkin dulu lebih mengerikan lagi. Contoh lain, ada seorang sahabat yang mengeluh tentang udah lama berdoa tapi kok gak dijawab-jawab. Maka kata Nabi SAW, antum lihat, dengan maknanya, antum lihat orang-orang atau Nabi sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. Di antara Nabi itu ada yang sampai dibelah. Dari ini sampai kemaluannya dibelah. Tapi mereka sabar dan kalian musta'jil. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian tergesa-gesa. Padahal kesulitan yang menimpa kalian itu tidak seberapa dibandingkan orang-orang sebelum kalian. Kan ketika diginiin kan kita, oh masa saya terpuruk gini, ayolah bangkitlah, bismillah gitu. Ini namanya tasliyah. Tasliyah itu hiburan, tapi hiburan yang bermanfaat. Bukan tasliyah dalam artian infotainment. Karena infotainment itu murni hiburan yang berdosa kadang-kadang. Beda. Tasabat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin. Ya'la imanu yuqinun, di sini ya'lamuna annaha ayatun fayu'minun. Mereka mengilmui bahwasanya semua mukjizat ini adalah ayat-ayat Allah. Sehingga atau Al-Qur'an adalah ayat Allah, sehingga mereka beriman. Faqtirahu ayatin ma'aha ta'annutun. Maka menyarankan ayat bersama dengan adanya sudah turunnya ayat itu merupakan bentuk ta'annut. Ta'annut itu apa ya? Pembangkangan gitu loh. Gimana ya ikhwan, ketika misal antum membutuhkan 5 juta. Anak kasih antum 8 juta. Dah, fadal. Tapi antum bilang enggak cukup. Antum tambah lagi dong Ustaz, 2 juta. Padahal antum cuma butuh 5 juta dan kita tahu itu. Ana bilang ke antum, antum itu maunya apa? Kalau antum mau cepat wafat, jangan sama ana. Ana udah ngasih 8 juta. Antum butuh 5 juta. Ana udah kasih lebih dan antum masih pengen nyari lagi. Ya, ini namanya ta'annud. Jadi iqtirahu syai' ma'a syai' itu ta'annud. Udah dicukupkan lebih dari kebutuhan bahkan, tapi antum masih menuntut, padahal yang udah diberikan itu tidak antum manfaatkan. Ya, ta'annud dan kekanak-kanakan. Kalau anak-anak masih wajar lah, anak-anak mana juga. Kita kasih makan, dia minta makanan, coki-coki, kita kasih. Belum habis, masih belepotan tuh di mulutnya, dan masih setengah coki-cokinya. Minta lagi sekarang, coklat yang kemasannya bulat-bulat itu, yang warna-warni itu. Gak tahu namanya apa dah. Anggaplah coki-coki juga lah. Minta lagi. Kita akan bilang, ini kan belum habis. Tapi namanya anak kecil, kayak gitu terus dia. Tapi ini udah gede, jenggoten. Kayak gini. Udah diturunkan ayat yang banyak. Yang ayat yang banyak itu tidak diimani, tapi minta maning ayat lagi. Mana ayatnya? Ini gimana? Maunya main-main. Inna arsalnaka bilhaqqi basyira wa nadhira. Inna arsalnaka ya Muhammad, kami telah mengutus engkau wahai Muhammad bilhaqqi bilhuda, dengan kebenaran, dengan petunjuk. Basyira wa nadhira. Engkau sebagai basyira. Basyiran basyira man ajaba ilaihi bil jannah, sebagai pemberi kabar gembira pada orang-orang yang menjawab dakwahmu, ya, dengan basyiran bil jannah, memberi kabar gembira dengan surga. وَنَذِيرًا, dan memberi kabar buruk atau peringatan, مَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَيْهِ بِالنَّارِ, kepada orang yang tidak menjawab dakwah diberikan ancaman berupa neraka. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, dan engkau wahai Muhammad tidak ditanya tentang ashabil jahim, penghuni neraka jahim, an-nar. Ayal kufar ma lahum lam yu'minu innama alaikal balagh, yaitu enggak usah bertanya tentang orang-orang kafir, kenapa kok mereka enggak beriman ya, enggak usah dipikirin. Innama alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Wa fi qira'ati bi jazmin tas'al nahyan, di sini ada faedah. Kalimat wala tus'alu an ashabil jahim, engkau tidak ditanya oleh Allah, tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa kok orang-orang penghuni neraka itu tidak menerima hidayah, enggak ditanya kita. Ya. Karena itu akan meletihkan dan never ending, endless. Kita ini kalau misalnya dakwah, menyeru, ngajak, kalau kita mempertanyakan kenapa ya fulan enggak mau ikutan, kenapa fulan, itu enggak ada habisnya. Kayak misalnya antum Pak Deden bikin kajian yang itu tuh, yang di Jati Bening itu, kan banyak yang belum mau ikut kan. Kalau antum memikirkan satu persatu nih, Pak Fulan kok enggak mau, itu antum enggak jalan-jalan, capek. Karena ini urusan hidayah taufik dari Allah yang bukan di otoritas kita, dan kita tidak akan mampu untuk mengubah kalbu seseorang dalam konteks ini. Iya. Kenapa ya? Udahlah. Udah biarin aja. Bismillah. Ya kita sampein aja kalau ada kajian. Mereka ikut alhamdulillah. Belum mau ikut ya mungkin suatu saat mudah-mudahan. Iya. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Engkau hanya menyampaikan Muhammad. Wahai Muhammad. Karena kalau kita memikirkan orang-orang yang tidak mau ikut dengan kita. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Akhirnya kita itu ketinggalan kereta. Kita enggak jalan-jalan memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak untuk dipikirkan oleh kita, karena serahkan aja pada Allah Ta'ala. Ya, serahkan aja pada Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan ya, kijang rusa gitu ya, larinya cepat, mungkin setara dah dengan larinya singa. Kalau citah enggak, citah jauh ya, lebih bagus, lebih cepat. Tapi kenapa kok kijang ini tetap kegap gitu? Tetap apa? Kegap. Kedekap, ketangkap kenapa? Iya, karena sempat-sempetin nengok ke belakang. Iya. Lagi lari sempat-sempetin nengok ke belakang. Coba kalau dia istiqamah gitu loh. Lanjut aja lari, kelas. Gocek gak apa-apa, tapi lanjut lari. Kadang gocek sempat berhenti bentar. Dan singa gak menyerah kayak gitu. Gigih dia. Pihak yang dikejar dengan pihak yang mengejar, itu sebenarnya lebih mudah mana, ikhwan? Lebih mudah yang mengejar. Karena yang dikejar ini ada beban. Untuk berhasil lolos. Ya. Beban. Udah beban kayak gitu, ditambah beban nengok ke belakang, capek. Sekarang dalam dakwah, kita ini udah punya beban banyak nih. Hal-hal yang sebenarnya tidak vital, itu gak usah dipikirin. Contoh, kenapa kok fulan gak ikut kajian lagi, kok ikutnya live streaming doang, kenapa ya, kenapa hatinya seperti, gak usah dikorek-korek, capek. Atau kenapa kok fulan kok ngejelekin saya ya? Tapi kalau ditanya saya kenapa? Kata dia wallahu alam. Tapi jelek aja saya gitu bagi dia. Capek mikirin gitu. Kenapa saya ditahdir ya? Pas ditanya enggak ada yang tahu kenapa. Ah, cari tahu ah. Ah. Hilang produktivitas kita hilang. Dalam bekerja pun begitu. Iya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha terhadapmu hingga engkau mengikuti millah, din, agama mereka. Tapi ikhwan, din di sini enggak mesti antum harus convert to another religion, enggak mesti. Enggak mesti antum harus pindah agama, enggak mesti begitu. Di antara propaganda orang Yahudi dan Nasara sekarang adalah apa? Pluralisme. Bahasa sekarangnya moderasi beragama atau Islam moderat atau moderasi Islam. Tadinya bungkusnya Islam Nusantara, tapi mulai kurang laku sekarang, diganti moderasi beragama. Kita enggak harus masuk ke agama Nasrani. Tapi sepakatilah mereka dalam banyak hal. Itu yang diinginkan, karena untuk masuk ke agama Nasrani itu target yang terlalu berat. Itu hanya target misionaris di daerah-daerah tertentu aja. Kalau di sini nggak bisa memurtadkan dengan ayo masuk Kristen, ya antum bakal dicerca sama orang-orang. Coba aja ada satu misionaris tiba-tiba secara zahir di pasar depan ini, orang lagi pada belanja pisang goreng, pada belanja bakwan, ini misionaris, ayo masuk ke Islam, masuk ke Kristen, agama damai. Ada nggak kira-kira? Oh, masya Allah, ayo kita nggak ada, nggak ada. Iya. Kecuali kalau daerah musibah, pegunungan, gunung terpencil, butuh bantuan, nah itu bisa tuh disusupin. Tapi itu pun nggak semuanya. Kadang-kadang mereka dilawan juga sama orang-orang itu, sama orang-orang kampung yang muslimnya kuat gitu. Nah terus ini gimana? Iya dengan cara lain, dengan khutwat, step by step. Belakangan ini ada perempuan muslimah pakai jilbab nikah di gereja. Nah, itu diantaranya tuh. Itu diantaranya. Memang tidak langsung kafir itu perempuan, enggak. Kita enggak tahu ya keadaannya, tapi zahirnya Islam. Hanya saja ini termasuk ittiba' millatahum. Mengikuti agama mereka. Karena dalam agama mereka mungkin enggak masalah lah menikah sama beda-beda agama begitu saja, enggak masalah. Nikahnya di gereja pula. Tapi itu urusan dialah. Yang lebih jelek lagi itu ngirim nasi tumpeng pas Natalan, itu lebih jelek tuh. Iya, seolah-olah muafik dengan itu. Ya. Wah, Bapak terlalu husnuzon. Enggak, Pak. Dari keluarga, apa seperti kalau lebaran, kaum muslim kan ngirim makanan ke kita tuh. Akhirnya kira mereka Natalan, baras. Enggak, Pak, enggak boleh. Memberikan hadiah dan diberi hadiah di hari perayaan mereka haram. Memberikan hadiah di hari raya mereka atau kita diberi hadiah di hari raya mereka itu haram. Tapi sebagian ulama merinci untuk mereka yang memberi kita hadiah di hari raya mereka selama itu bukan daging, maka boleh sebagian ulama. Tapi ihtiyatnya enggak. Lebih hati-hatinya tidak. Tidak kita terima. Tapi kalaupun mau menerima, mungkin sebagai tindakan wara' dan hati-hati, enggak usah dimakan. Kasih ke orang kafir lainnya. Jadi kembali ke orang kafir. Ya, gitu, Pak. Adapun kalau yang kejadian beberapa dari tokoh ini apa? Ban serep misalnya, kemudian ngasih nasi tumpeng ke gereja di hari mereka. Ini enggak ada tetangga-tetanggaan, Pak. Ini memang konyol aja. Gitu, Pak, ya. Hah? Kalau itu enggak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ridho mereka tuh benar-benar cari perhatian mereka ke minoritas. Na'udzubillah min dzalik. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu Islam, itu adalah sesungguhnya petunjuk sesungguhnya. Wa ma'adahu dhalal, selain Islam itu dhalal, kesesatan. Walain ittaba'ta ahwa'ahum lam lil qasam. Kalau misalnya engkau mengikuti hawa nafsu mereka allati yad'unaka ilaiha, yang mereka seru, ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi al-wahyi min Allah, setelah wahyu dari Allah, yaitu ilmu wahyu dari Allah, malaka min Allah min wali wala nasir, malaka min Allah, engkau tidak akan mendapatkan dari Allah, dari wali yahfazuka, tidak ada penolong yang menjagamu, wala nasir, penolong yang mencegahmu dari azab selain Allah azza wa jalla, tidak ada. Maka Allah meninggalkan di hari akhir, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitab, ini mubtada, orang-orang yang telah kami berikan alkitab dan dengan sifat atau keadaan mereka ini, yatlunahu haqqa tilawatih, yaqra'unahu kama unzila, mereka membaca kitab tersebut sesuai dengan apa yang diturunkan, tidak ditahrif, tidak diubah-ubah, dan diamalkan setelahnya. Wal jumlatu hal wa haq nus nasab, haq nasab ala al masdar, haq tilawatih, yatlunahu tilawata haqqin, haq tilawatih, ya masdar maf'ul mutlaq. Wal khabar, khabarnya adalah ulaika yu'minun bih, orang-orang yang diberikan alkitab dengan bacaan mereka yang benar, mereka lah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Maka ini nazar, ya hukum, nazarat fi jama'atin qadimu minal habasyati wa aslamu, ini turun, ayat ini turun tentang suatu jamaah yang mereka datang dari Habasyah dan masuk Islam. Ya, mereka lah orang-orang yang jujur dalam beriman. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur kepadanya, yaitu yang kufur kepada al-kitab al-mu'tabihi bi an yuharrifahu, kufur kepada kitab yang diberikan dengan cara mentahrifnya, yaitu dengan cara mengubah-ubahnya seperti Yahudi Nasara. Faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, khasirun. Kenapa merugi? Lima sirihim ilan nari al-mu'abbadati alihim, karena tempat kembali mereka itu menuju neraka yang abadi atas mereka. Kemudian kata Allah, ya bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah oleh kalian ni'matku yang telah aku berikan, ni'mat itu kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengunggulkan kalian di atas manusia pada zaman itu. Ini sudah ada di ayat-ayat sebelumnya. Jadi ternyata zikrun ni'mah, mengingat kenikmatan yang Allah berikan, itu adalah ibadah dan perintah Allah. Maka boleh kita ikhwan berkumpul berempat, bertiga, atau di sini nih, majlis ini. Yuk kita tahdits bin ni'am, kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Tapi dengan syarat yang kita ceritakan, kalau bisa jangan membuat hasad sebagian pendengar. Ya, misalnya nikmat atau nikmat atau apa, alhamdulillah ana punya istri 4 misalnya. Yang lain sebel tuh, mangkal tuh misalnya. Kenapa harus dia? Kenapa dia? Padahal dia mukanya seperti itu. Kenapa tidak saya? Ya, misalnya. Atau yang lain, alhamdulillah ana kemarin baru beli Pajero misalnya. Pajero Masya Allah, berapa? Ya 10.000 doang. Pajero 10.000? Sebenarnya jeroan bukan Pajero. Alhamdulillah kemarin Masya Allah anak saya itu alhamdulillah saya punya anak sekian, satu di Madinah, satu di Libya, satu di Sudan, satu di Al-Azhar. Masya Allah beneran itu? Pengennya sih gitu. Ustaz ke tukang gorengan, Ustaz, anaknya di UI. Apa tuh Pak, di UI? Iya, dagang gorengan juga. Anaknya di mana Bu? Di UI. Masya Allah, fakultas apa? Enggak dagang gorengan. Ya fadal sih, namanya bernacar nafkah bagus sih. Bagus Pak itu. Iya. Masya Allah. Apa ini cerita pribadi atau gimana Pak? Baik, jadi itu zikrunnya. Kemudian wattaqu, dan ini ayat terakhir yang kita bahas. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah, khafu, wattaqu khafu. Takutlah kalian. Yawman la tajzi, la tughni. Hari nanti yang mana nafsun an nafs la tughni. Satu jiwa terhadap jiwa lainnya itu tidak bisa mencukupi, tidak bisa menjamin, tidak bisa menjaga antum dari neraka. Saya sedikit pun. Wala yuqbalu minha adl, yaitu fida. Tidak diterima fida. Ya, jadi orang-orang kafir di surah Al-Maidah disebutkan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir seandainya mereka memiliki apa yang seisi muka bumi ini semuanya, bahkan mithla, dan semisalnya, jadi dua dunia ini, dua bumi ini, untuk membayar fida, membayar tebusan daripada mendapatkan azab hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak diterima dari mereka. Jadi tidak ada, tidak ada fida. La yuqbal minha adl, tidak, la yuqbal minha fida. Wa la tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafa'at dari siapapun. Wa lahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Wa lahum yumna'una min azabillah, mereka tidak dicegah dari azab Allah. Tapi di sini konteksnya, kalau ayat-ayat seperti ini konteksnya untuk orang-orang kafir. Ya. Adapun untuk orang-orang mukmin, maka bisa jadi, maka orang-orang mukmin, maka Nabi SAW menunggu mereka di Telaga Haud. Kemudian fidyah enggak ada, fidyah enggak bisa menebus di akhir-akhir, enggak menebus. Tapi syafaat bisa. Syafaat bisa. Untuk orang nasr terjaga dari azab Allah mungkin. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi ini konteksnya dalam terhadap orang-orang kafir, bukan terhadap orang mukmin. Adapun orang mukmin, maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya dia adalah orang dijamin masuk surga, ya mudah-mudahan masuk surga segera. Dan ada orang yang berdosa yang tidak dijamin masuk surga, maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafarullah wa insya'a azabah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.